Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali pembelajaran kita terhadap kitab At-Tuhfatus Saniyah. Dan sekarang kita masuk dalam pembahasan Niyabatul Wawi Anid Dhammah. Wawu menggantikan kedudukan dhammah, ya, penggantian wawu terhadap dhammah. Qala rahimahullahu ta'ala, wa ammal wawu fatakunu alamatan lirraf'i fi mawdi'aini fi jam'il mudzakkar salim wa fil asma'il khamsah wa hiya abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa dzu malin. Adapun wawu, maka dia menjadi tanda untuk rafa. Wawu menjadi tanda bagi rafa pada dua tempat. Yang pertama, jamak mudzakkar salim, dan yang kedua, asmaul khamsah, isim-isim yang lima. Dan asma'ul khamsah itu adalah abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzumalin. Kita lihat keterangannya. Qala rahimahullahu ta'ala, wa aqulu takunul wawu alamatan ala raf'il kalimati fi mawdi'aini. Al-awwal jam'ul mudzakkar salim wal mawdi' ats-tsani al-asma'ul khamsah. Al-asma'ul khamsah. Dan saya katakan wawu menjadi tanda untuk rafa'nya suatu kata itu pada dua tempat. Yang pertama pada jamak mudzakkar salim, yang kedua pada asmaul khamsah. Amma jam'ul mudzakkar salim, adapun jamak mudzakkar salim, fahuwa, maka dia itu adalah ismun dalla ala aktsara min itsnaini biziyadatin fi akhirihi. Salihun litajridi an hadhihi ziyadah wa atfi mithlihi alaihi. Jamak mudzakkar salim itu adalah isim yang menunjukkan sesuatu yang lebih dari dua. Isim yang menunjukkan lebih dari dua. Dengan adanya penambahan pada akhirnya. Dengan adanya penambahan pada akhirnya. Salihun litajrid an hadhihi ziyadah, yang Boleh untuk isim ini kosong dari penambahan ini, ya, ketika mufradnya misalnya dibuang tambahan ini, ya, boleh. Ya. Wa adfi mithlihi alaihi, dan juga pengatofan, ya, boleh untuk pengatofan apa yang kosong dari tambahan ini, ya, kepadanya, ya. Nanti dengan contoh insya Allah lebih jelas, ya. Misalnya ja'a Zaidun wa Zaidun wa Zaidun. Nah, misalnya itu. Nahu, dengan contoh insya Allah lebih jelas. Farihal mukhallafuna. Farihal mukhallafuna. Al mukhallafuna, ya, jamak mudzakkar salim. Ya. Tambahan pada akhir di sini adalah apa? Huruf wawu dan nun. Ya, tambahannya adalah huruf wawu dan nun. Contoh yang berikutnya, lakinir rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minun. Ar-rasikhun dan al-mu'minun ini juga jamak mudzakkar salim. Ya, ada tambahan wawu dan nun pada akhirnya. Contoh yang lain, walau karihal mujrimun, walau karihal mujrimun. Al-mujrimun di sini adalah jamak mudzakkar salim karena ada tambahan huruf wawu dan nun. Ada tambahan huruf wawu dan nun. Al-mujrimun. Contoh yang lain, Iyyakum minkum 20 sabirun. Iyyakum minkum 20 sabirun. Ya. As-sabirun adalah apa? Jamak mudzakkar salim. Wa akharuna tarafu bidzunubihim. Wa akharuna tarafu bidzunubihim. Ya. Akharun, ya, jamak mudzakkar salim. Fakulun, maka setiap min dari al-mukhallafun, ar-rasikhun, wal-mu'minun, wal-mujrimun, wasabirun, wa akharun adalah apa? Jam'u mudzakkarin salimun. Jamak mudzakkar salim. Dalun ala aksar minisna ini, ya, ya, menunjukkan lebih dari dua, ya, menunjukkan, ya, sesuatu yang lebih dari dua. Wafihi ziyadatun fi akhirihi wahi al-wawu wa nun, dan pada kata-kata tersebut ada tambahan di akhirnya, yaitu huruf wawu dan huruf nun. Wa huwa salihun litajridi min hadhihi ziyadah. Dan kata-kata tersebut boleh atau bisa untuk dikosongkan dari tambahan ini. Ala taro anak katakul, bukankah engkau mengetahui, engkau bisa mengatakan mukhallafun, ya, mukhallafun mufrad, jamak mudzakkar salimnya apa? Mukhallafuna. Rasikhun mufrad, jamak mudzakkar salimnya apa? Rasikhuna. Mu'minun mufrad, jamak mudzakkar salimnya mu'minuna. Mujrimun, jamaknya apa? Mujrimuna. Sabirun, sabiruna. Akharu, akharuna. Wa qulu lafdhin min alfadhil jumu'il waqi'a fi hadhil ayat marfu'un. Semua lafad dari lafad-lafad jamak-jamak di sini yang ada pada ayat-ayat tadi adalah marfu' semuanya, dirofakkan semuanya. Wa alamatu rafihi alwawu, dan tanda rafanya adalah wawu. Niyabatan anid dhammah, yang wawu ini sebagai ganti dari dhammah. Ya. Wa hadhihi nun allati ba'da alwawi iwadun anit tanwin, dan nun di sini yang ada pada akhir kata setelah apa? Wawu adalah iwadun sebagai pengganti anit tanwin dari tanwin. Nun di sini adalah pengganti dari tanwin. Fi qaulika, yang ada pada ucapanmu, mukhallafun wa khawatuhu, mukhallafun dan yang lainnya. Wa huwal ismul mufrad, mukhallafun adalah isim mufrad. Paham ini? Ya. Telah lewat penerangan kita bahwa rofa itu ya tanda aslinya adalah apa? Dhammah. Rofa itu tanda aslinya adalah apa? Dhammah. Sementara yang lain dikatakan furu', ya, cabangnya atau ganti dari dhamma. Ya, tanda aslinya dhamma, adapun yang lainnya furu', ya, cabang dari dhamma atau pengganti dhamma. Sehingga dalam i'rab di sini dikatakan apa? Alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan anit dhamma. Tanda rafa'nya adalah wawu, yang wawu ini sebagai ganti dari dhamma. Sebagai ganti dari dhamma. Jadi kalau kita melihat dhamma di jamak mudzakkar salim ini yang enggak ketemu. Karena adanya apa? Wawu dan nun. Ya, wawunya sukun, nunnya fathah. Ya. Nah, wawu di sini dia itu sebagai tanda rafa'nya. Wawu di sini sebagai tanda rafa'nya. Dan wawu di sini sebagai ganti dari dhamma. Nah. Berikutnya wa amal asmaul khamsatu fahiya hadhil alfaz fahiya hadhil alfazu almahsura allati addaha almuallif. Adapun asmaul khamsah isim-isim yang lima, maka asmaul khamsah itu adalah lafaz-lafaz yang telah dibatasi oleh penulis ini, ya, yaitu apa? Abuka, ya, akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dan zumalin. Ya. Ini adalah asmaul khamsah. Ini adalah asmaul khamsah. Wahia turfa'u bil wawi niabatan anid dhamma. Dan asmaul khamsah dirafa'kan dengan wawu, yang wawu ini sebagai ganti dari dhamma. Taqul, engkau bisa katakan hadhara abuka, telah hadir bapakmu. Hadhara abuka wa akhuka wa hamuka. Ya. Wa nataqa fuka wa dhu malin. Ya. Ya, fuka mulutmu, nataqa ya berucap, dan mulutmu telah berucap. Wa nataqa fuka. Ya. Wa kadza taqul, dan juga engkau bisa mengatakan hadza abuka. Ini adalah ayahmu. Wa taqul abuka rajulun salihun. Abuka rajulun salihun. Wa qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa abuna syaikhun kabir. Abuna syaikhun kabir. Min haitsu amarahum abuhum wa innahu la dzu ilmin. Inni ana akhuka. Fa kullu ismin minha fi hadhihi al-amthilati marfu'. Maka semua isim dari isim-isim yang ada pada contoh ini adalah marfu'. Wa alamatu raf'ihi al-wawu, dan tanda rafa'nya adalah wawu niabatan anil dhammah, yang wawu ini sebagai ganti dari dhammah. Wa ma ba'daha minad dhamir au lafdhin lafdhi mal au lafdhi ilmin mudhafun ilaih. Dan apa yang setelah wawu tersebut dari domir-domir, ya, ada ka, ya, ada hum, ya, ada na, ya, abuna, abuhum, ya, akhuka, ya, atau lafad mal atau lafat ilm, la zu ilmin, zu malin, mudhafun ilai adalah mudhaf ilai. Ya, domir-domir yang setelah wawu atau lafat-lafat yang setelah, ya, atau lafat-lafat yang setelah zu, ya, seperti malin atau ilmin, itu adalah mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Wa'lam, dan ketahuilah, anna hadhil asma'al khamsah la tu'rabu hadzal i'raba illa bisyurut. Ketahuilah bahwa asmaul khamsah dia tidaklah di'rab dengan i'rab ini, yaitu dengan i'rab ya wawu, illa bisyurut, kecuali dengan beberapa syarat. Wa hadhihi syurutu minha ma yushtaratu fi kulliha wa minha ma yushtaratu fi ba'dhiha. Syarat-syarat ini diantaranya ya apa yang memang untuk semua dan ada pula yang untuk sebagiannya saja. Amma syurutul lati tushtarotu fi jami'iha fa'arba'atu syurut. Adapun syarat-syarat yang memang untuk semuanya, maka ada 4 syarat. Al-awwal yang pertama, antakuna mufrodatan. Harus untuk isimnya tersebut bentuknya mufrod. Wathani antakuna mukabbaroh. Ya, dan harus bentuknya itu bentuk mukabbaroh, bentuk besar. Ya. Wathalif yang ketiga antakuna mudhafah. Harus untuk dia diidhafahkan, disandarkan kepada isim yang lain. Warabi dan yang keempat antakuna idhafatuha li ghairi ya'il mutakallim. Agar diidhofahkannya itu kepada selain ya mutakallim. Selain ya mutakallim. Naam. Fakharaja. Bishtiratil ifradi. Ma laukanat muthannatan. Au majmu'atan jam'a mudzakkarin au jam'a taksirin. Maka keluar dengan persyaratan mufrad di sini isim yang kalau itu isimnya musanna atau kalau dia dijamakan dengan jamak mudzakkar ataupun jamak taksir. Ya. Maka tidak masuk ke dalam penamaan asmaul khamsah yang diirob dengan wawu. Fa innaha law kanat jam'a taksirin u'ribat bil harakatiz zahirah. Karena apabila isim-isim yang dikatakan untuk nantinya menjadi asmaul khamsah itu dia ternyata jamak taksir, maka dia diirob dengan harakat az-zahirah. Harakat yang zahirah, ya, seperti dhammah, harokatnya zahirah. Takul seperti contoh, al-aba'u yurabbuna abna'ahum. Al-aba'u, ya, ini kan jamak taksir dari abun. Ya, al-aba'u, u di sini, itulah tanda wa, i'robnya. Ya, harokat yang zahirah, dhammah. Ya. Baik. Watakul ikhwanuka yaduka lati tabtishu biha. Ikhwanuka, ya kalau asmaul khamsah kan, akhuka. Ya, bentuknya mufrad. Kalau sudah dijamakkan menjadi jamak taksir, misalnya ikhwanuka, maka ikhwanu di sini dia di i'rab dengan harakat zahirah dengan dhammah, ya enggak ada wawunya kan, ya karena bukan asmaul khamsah. Sehingga memang untuk asmaul khamsah isimnya itu bukan jamak taksir atau jamak muzakkar. Waqala Allah taala, Allah taala berfirman, abaukum wa abnaukum, abaukum wa abnaukum, abaukum. Lihat, abau ini jamak taksir, ya, ya jamak taksir, ya. Tanda rofaknya apa di sini? Tommah, bukan wawu, tommah. Innamal mu'minuna ikhwatun. Ikhwatun jamak taksir. Ya. Tanda rofaknya apa? Dhammah. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwanan. Ikhwanan, ikhwan. Demikian pula jamak apa? Jamak taksir. Walau kanat musannatan, sekarang jika ternyata isimnya itu adalah musanna bukan mufrad, U'ribat i'rabal musanna bil alifi raf'an wa bil ya'i nasban wa jarran. Kalau isimnya musanna, maka dia di'irab dengan i'rabnya musanna. Apa itu i'rab musanna? Nanti akan lewat. Dengan alif dalam keadaan rofa, dengan ya dalam keadaan nasab ataupun jar. Wa sayati bayanuhu qariban. Dan akan datang penerangannya dalam waktu dekat nantinya tentang musanna. Takul sebagai contoh. Abawaka robbayaka abawaka. Dua orang tuamu. Abawaka. Ya. Ini musanna. Dia dirofakan. Dan tanda rofaknya bukan wawu, tapi apa? Alif. Abawaka. Waka. Alif di sini. Wa taqul ta'addab fi hadrati abawaika. Ta'addab fi hadrati abawaika. Abawaika. Ini isim musanna. Ya. Majrur. Ya, tanda jarnya apa? Ya. Niabatan ani. Niabatan an. Anil kasrah. Wa qala Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman. Wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy. Wa rafa'a abawaihi, abawaihi kedua orang tuanya, abawaihi. Ya, ini isim musanna dalam keadaan nasab. Tanda nasabnya apa? Ya. Fa aslihu baina akhawaykum, fa aslihu baina akhawaykum, akhawaykum. Ya. Dua saudara kalian, ya, akhwaikum, ya, maka, ya, dia bukan asmaul khomsah, ya, dia isim musanna di sini, isim musanna dalam keadaan apa? Majrur, tanda jarnya ya. Baik. Walau kanat majmu'atan jam'at mudhakkarin saliman rufi'at bilwawi ala mataqaddam wa nusibat wa jurrat bilya. Dan kalau seandainya dia itu dijamakan dengan jamak mudhakkar salim, ya, isim-isim asmal khomsah, kalau ternyata dijamakan dengan jamak mudhakkar salim, ya, maka rufi'at bil wawi alamat qaddam, dia dirofakan dengan wawu sesuai dengan keterangan yang telah lewat. Rufi'at bil wawi dalam apa? Jamak mudzakkar salim. Wa nusibat wa jurrat bil ya'i, dan dinasabkan dan dijarkan dengan ya. Takul sebagai contoh. Haula'i abuna wa akhuna, mereka ini adalah para bapak dan para saudara. Abuna, akhuna, ini jamak mudzakkar salim. Wa taqul, dan juga dikatakan ra'aitu abina wa akhina. Abina wa akhina, ini nasab. Tanda nasabnya apa? Ya. Walam yujma' bil wawi wan nuni ghairu lafzil ab wal akh. Dan asma'ul khomsah, isim-isim yang dipakai untuk asma'ul khomsah, tidaklah dijamakan dengan wawu dan nun selain dua lafad ini, ab dan akh. Wa kanal qiyasu yaqtadi alla yujma' syai'un min hadzal jam'. Dan kias di sini berlaku untuk tidaklah dijamakan sesuatu apapun dari asmaul khomsah, ya, untuk tidak dijamakan sesuatu dari asmaul khomsah dengan jamak yang seperti ini. Wa qala al qiyasu yaqtadi alla yujma syai'un min hadzal jam'. Ya. Selain yang ini tidak bisa dijamakan dengan jamak mudzakkar salim, maksudnya seperti itu. Ya karena cuma abdan akh saja yang bisa dijamakkan dengan jamak mudzakkar salim. Ya. Ini penerangan syarat yang pertama. Harus mufrad. Isim yang dikatakan asmaul khamsa bentuknya harus mufrad. Yang kedua kan tadi dikatakan antakuna mukabbaroh. Ya. Bentuknya adalah bentuk besar. Keterangannya wa kharaja bi ishtirati an takuna mukabbara, dan keluar dengan persyaratan harus asmaul khamsa ini mukabbara, bentuknya besar. Ma law kanat musahharah, yaitu kalau asmaul khamsa itu adalah musahharah. Ya, bentuknya apa? Musahharah, tazghir, bentuknya kecil. Ya. Fa innaha hina idzin tu'rabu bil harakati dhahirah. Karena asmaul khamsa ketika seperti ini bentuknya musahharah, maka dia di'irab dengan harakat adh-dhahirah, harakat yang dhahirah. Takul, engkau katakan hadza ubayyun wa ukhayyun. Hadza ubayyun wa ukhayyun. Wa taqul ra'aitu ubayyan wa ukhayyan. Wa taqul marartu bi ukhay bi ubayyin wa ukhayyin. Jadi syarat asma'ul khamsah untuk isimnya itu bentuknya mukabbaroh. Ya. Bentuknya mukabbaroh, bentuk besar, bukan musahharah, bentuk kecil, ya. Ubayyun, ya bapak. Ya, bentuknya bapak kecil, ukhayyun, akhi kecil, saudara kecil. Ya. Abun, abuka, ya harus bentuknya apa? Mukabbaro. Mungkin pernah mendengar bentuk-bentuk isim yang mukabbaro, isim yang musahharo. Ya. Asadun, Usaidun. Ya. Fadil, Fudail. Dan yang lainnya. Wa kharaja bi ishtirati an takuna mudhafatan ma law kanat munqata'atan anil idhafah. Dan keluar dengan persyaratan asmaul khamsa itu harus dalam bentuk mudhaf. Keluar dari ini kalau dia itu terputus dari idhofah, pengidhofahan. Ya, kalau bukan mudhaf ya bukan asmaul khamsa. Fa innaha hina idzin tu'rabu bil harakati dhahirah aidan. Karena sungguhnya asmaul khamsah yang tidak dalam bentuk idhofah, bukan sebagai mudhof, maka dia di'irab dengan harakat zahirah. Takul seperti yang kau katakan, hadza abun, ini adalah bapak. Abun di sini dia terlepas dari susunan mudhof-mudhof ilaih. Abun maka dia di i'rab dengan harakat zahirah. Wa taqul ra'aitu aban wa taqul marartu bi abin. Ya, wa kadzalika al-baqi, dan demikian yang lainnya dari asmaul khamsah. Ya, jadi syarat memang harus dalam bentuk mudhaf. Ya, mudhaf. Ya, tentunya ada mudhaf, ada mudhaf ilaihi. Ada mudhaf, ada mudhaf ilaihi. Untuk asmaul khamsah dia harus posisinya pada mudhaf. Posisinya pada mudhaf. Wa qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa lahu akhun aw ukhtun. Wa lahu akhun aw ukhtun. Wa lahu akhun aw ukhtun. Ya, akhun. Ya. Karena dia tidak sebagai mudhaf, ya maka dia di-i'rab dengan harokat zahirah. Ya, dengan dhamma. Qalu iyasriq faqad saraqa akhun lahu min qabl. Faqad saraqa akhun lahu min qabl. Akhun, akhun. Ya. Dia bukan mudhaf sehingga di-i'rab dengan i'rab dengan harakat apa? Zahirah. Qala tuni bi akhil lakum min abikum bi akhin khin tanwin kasrah, ya, harakat zahirah. Innalahu aban syaikhon, aban tanwin fathah, harakat zahirah. Wa kharaja bi ishtirati an takuna idhafatuha li ghairi ya'il mutakallim law udhifat ila hadhihi al ya. Dan keluar dengan persyaratan idhafahnya itu tidak kepada ya mutakallim. Keluar dari ini apa? Ya, kalau dia diidhafahkan kepada ya mutakallim. Fa innaha hina idzin tu'rabu bi harakatin muqaddaratin 'ala ma qabla ya'il mutakallim mana amin zuhuriha istighalul mahal istighalul mahalli bi harakatil munasaba. Karena sesungguhnya ketika ini dia di'irab dengan harakat muqaddara. Asmaul khamsah kalau diidhofahkan kepada ya mutakallim maka dia di'irab dengan harokat muqaddarah, ya, di atas huruf yang sebelum ya mutakalim itu. Mana amin zuhuriha yang mencegah dari untuk nampaknya harokat tersebut. Karena istighal mahal. Tersibukannya dia untuk menempati tempat dengan harokat yang sesuai. Ya. Dia menempati tempat yang di situ dia harus menyesuaikan dengan harokat. Ya. Karena apa? Bersambung dengan ya mutakallim. Takul, contoh. Hadara abi wa akhi. Hadara abi wa akhi. Wa taqul ihtaramtu abi wa akhi al-akbar. Ya. Abi wa akhi di sini kan tadinya asmaul khamsah, cuma dikarenakan diidhofahkan kepada ya mutakallim maka bukan sebagai asmaul khamsah lagi. Ya. Karena dia tidak memenuhi syarat. Ya. Syarat asmaul khamsah isimnya itu tidak boleh diidhofahkan kepada ya mutakallim. Wa taqul ana la atakallamu fi hadrati abi wa akhil akbar. Ini contoh dalam keadaan majrur. Ya. Wa qala Allah Ta'ala inna hadha akhi. inna hadza akhi. Akhi di sini tidak dikatakan asmaul khamsah. Ya. Tidak dikatakan asmaul khamsah. Dia di-i'rab dengan harokat muqaddarah. Ya. Muqaddarah pada huruf sebelum ya mutakal lim. Ana Yusuf wa hadha akhi. Ana Yusuf wa hadha akhi. Akhi di sini juga bukan asmaul khamsah. Karena apa? Diidofahkan kepada ya mutakallim. Fa'alquhu ala wajhi abi. Fa'alquhu ala wajhi abi. Abi, bapakku. Ya, bukan asmaul khamsah. Karena apa? Diidofahkannya kepada ya mutakallim. Nah. Wa amma syurutul lati takhtasu bi ba'dhiha duna ba'dhin, adapun syarat-syarat yang dikhususkan untuk sebagian saja tidak kepada yang lain, fa minha, maka di antaranya anna kalimata fuka la tu'rabu hadzal i'raba illa bi syarti an takhruwa minal mim. Untuk kata fuka, mulutmu, dia tidak di'irob dengan i'rob ini, i'rob asmaul khamsah, kecuali dengan syarat apa? Dia harus kosong dari mim. Ya, mulut kan famun. Famun itu mulut. Nah, untuk famun ini menjadi asmaul khamsah, mimnya dibuang. Ya, fuka. Falat falat falawita salat biha almimu u'ribat bil harakati zahirah, maka kalau mim itu bersambung dengannya maka di'irab kalimat tersebut, kata tersebut dengan harakat zahirah, seperti takul hadza famun hasanun, ini famun hasan, ini mulut yang baik. Famun, ya, ada mimnya, maka di-i'rab dengan i'rab harokat zahiro. Watakul ro'aitu faman hasanan, aku melihat mulut yang baik. Watakul nazartu ila famin hasanin, aku melihat kepada mulut yang baik. Wahada syartun zaid fi hadhil kalimah. Bikhususiha ala syurutil arba'ah alati sabaqa zikruha. Maka ini adalah syarat tambahan pada kata ini, pada kata fuk, ya, secara khusus, ya, di samping empat syarat yang telah lewat penerangannya. Jadi untuk fuk berarti berapa syarat? 5. Untuk fuk syaratnya 5. Wa minha anna kalimata dzu la tu'rabu hadzal i'raba illa bi syartain. Al awal an takuna bi makna sahib, wa tsani ay yakuna alladhi tudafu ilaihi isma jinsin zahiran ghairu wasfin. Fa illam yakun bi makna sahib bi an kanat mausula fa hiya mabniyah. Naam. Sepertinya ini akan kita terangkan dalam pertemuan yang akan datang insyaallah ta'ala. Nah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wabihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.